Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira ma ba'd. Alhamdulillah sudah selesai dari kita pembahasan tentang huruful jar. Insyaallah paham kan apa yang sudah lewat? I'rabnya, maknanya, juga faedah-faedah yang melengkapinya. Ketika anda baca ini tergambar ya, insyaallah ya maknanya. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, bab al-idhafah. Al-idhafah. Nunan tanil i'rab aw tanwina mimma tudhif hudhif ka turisin wa thani yajrur wa nwi min aw fi idha lam yasluh illa dhaka walla ma hudha walla ma khudha lima siwa dhainika wakhsus awwala aw a'tihi at-ta'rif billadhi tala وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيال وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة وتلك محضة ومعنوية الإضافة أبا يا ربي الإضافة سبحانه أبا khabar aslinya apa? Hadza bab syarah al-idhafah. Ini adalah bab penjelasan tentang al-idhafah. Dibuang mudhafnya dan juga mudhaf ilaihnya, maka mudhaf ilaih yang berikutnya al-idhafah diposisikan pada posisi khabar. Nun anta lil i'rab aw tanwina mimma tudhifu hudhif ka turi sina. Nun yang datang setelah al-i'rab, ini huruf yang i'rab terjadi padanya. Au tanwina, nun yang datang setelah i'rab ataupun tanwin yang datang setelah harakat i'rab. Mimma tudhif, dari apa yang dia diidhafahkan. Ihdhif, maka buanglah. Ka turisina, seperti turisina. Aslinya apa? Ihdhif nunan talil i'raba aw tanwina mimma tudhif, buanglah nun yang datang setelah huruf i'rab atau tanwin setelah harakat i'rab dari isim yang diidhafahkan. Katuri sina, katuri sina. I'rabnya jelas ya, nunan maf'ul bih muqaddam. Kemudian jumlah fi'liyah talil i'rab sifat dari nunan aw harf adfin tanwinan ma'tuf ala nunan mimma tudhif jar majrur muta'alliq bi ihdhif dan isim mausul. Ya. Kemudian mana di sini aidnya yang kembali kepada ma mausulah? Takdirnya apa? Ha itu tudhifuhu. Kemudian ka turisina ya jelas jar majrur ataupun kaf jar li qaulin majrur ataupun jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar ni mubtada mahdhuf. Jelas maknanya ini ya. Di sini disebutkan nunan talil i'rab, nun yang datang setelah i'rab, maksudnya setelah huruf i'rab. Itu apa nun? Al-muthanna, nun fil muthanna, nun yang ada pada jamak mudzakkar salim, nun yang ada pada yang diilhaqkan dengan muthanna dan jamak. Iya. Contohnya apa? Nun yang ada pada muthanna, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Aslinya apa? Yadani. Diidhafahkan yada kepada Abi Lahab, maka dibuanglah apa? Nunnya. Tabbat yada Abi Lahab. Sebagai apa? Fa'il. Ya. Kemudian yang mulhaq dengan musanna contohnya hadhani isna Zaidin. Tadi isna ni jadi isna Zaidin. Hadhani isna Zaidin. Tadi isna ni. Kemudian jamaknya contohnya dalam ayat Al-Qur'an wal muqimish sholati. Wal muqimis salati. Kemudian contoh yang mulhaknya seperti ishru amrin ya. Ishru amrin. Berbeda halnya dengan nun yang ada pada kalimat basatin. Marortu, misalnya marortu bi basatini atau bisa basatina. Bustan. Ya, bustan. Jadi basatin, berarti ya, basatin ya, karena taknya di situ. Jamak apa ini? basatin jamak, iya jamak mudzakkar atau apa? Jamak taksir. Jadi apa? Bustan. Berarti apa? Dia musyrif atau wal musyrif? Hah? Berarti apa? Maratu bi basati na zaidin, misalkan. Juga berbeda halnya dengan nun yang ada pada syayatin ini tidak dibuang juga ketika ditofahkan. Yaitu apa? Syayatin al insi wal jin itu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al insi wal jin itu yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ah, nun yang ada pada basatin dan syayatin tidak dibuang karena sebab idhafah. Ya li'annaha la tali i'rab. Karena dia tidak datang setelah i'rab. Bal alamatuhu hiya allati taliha. Bahkan tandanya yang datang setelahnya. Basatina ya di situ. I'rabnya datang setelah nun. I'rabnya datang setelah nun pada basatin dan syayatin. Ya nunnya bukan datang setelah huruf i'rab. Bukan. Di sini juga disebutkan mimma tudif. Jadi buanglah nun yang datang setelah huruf i'rab ataupun tanwin dari apa yang kau idhafahkan. Ya tentunya di sini dibuang. Ya pembuangan itu ada dua sifatnya. Ada yang sifatnya apa? Hakiki, hakikatan. Ada yang apa? Takdiran pembuangannya ya. Kalau yang ada nunnya berarti pembuangannya apa? Hakikatan, seperti muslimu Makkah. Kalau yang enggak ada nunnya seperti apa contohnya? Yang enggak ada tanwinnya dan nunnya. Hah? Masajidu misalkan muslimin kan enggak ada apa? Enggak ada tanwinnya, maka di situ pembuangan apa? Tanwinnya apa? Takdiran saja, ditakdirkan saja. Kemudian disebutkan di sini contohnya turisina. Aslinya kan masing-masing. Tur itu jabal, nama gunung. Tur Sina namanya. Diidhafahkan turun kepada Sina. Jadi apa? Turisina. Sina aslinya apa? Sina. Ada hamzahnya dibuang, dikosor. Dan dia Sina itu ghairu musharif karena dua illah padanya. Yaitu apa dua illah yang ada padanya? Alamiah dan ujmah. Alamiah dan ujmah. Jadi dia ghairu musharifnya bukan karena taknith dengan alif, karena tidak sesuai wazannya. Kemudian yang berikutnya, ya turisina ini jelas syaitnya dibuang apa? Tanwin dari tur. Wasaniya jurur, wanwi min aufi. Ya wasaniya jurur, danjarkanlah yang kedua. Ah, tadi pembahasan pada bait sebelumnya adalah tentang apa? Mudhofnya. Hukumnya mudhof harus dibuang darinya apa? Nun. Pada musanna atau jamak muzakir salim atau ini mulhaqkan dengan keduanya ya. Atau dibuang tanwinnya pada selain itu. Pembuangannya ada yang haqiqah, ada yang muqaddarah. Nah, yang berikutnya adalah pembahasan tentang mudhaf ilaih. Wasaniya yang keduanya ini mudhaf ilaih hukumnya ujrur. Carkanlah wanwi dengan meniatkan min, yakni makna min, bayaniyah, min jinsiyah. Bukan lafadznya, bukan meniatkan apa lafadznya, tapi meniatkan maknanya. Ma'nan la lafza. Aufi ataupun niatkanlah padanya makna fi. Idza lam yasluhilla dzaka. Apabila tidak cocok kecuali itu. Jadi kalau cocok min berarti dia diterapkan makna min. Ya, kalau tidak maka makna fi. Ya. Atau kalau dia cocok makna fi maka diterapkan padanya makna fi. Ya. Carkanlah yang kedua dan niatkan padanya makna min atau fi apabila tidak cocok kecuali itu. Min atau fi. Wallamu khudha. Kemudian makna yang ketiga dari idhafa adalah lam. Makna lam. Lam lil milk. Atau lil ikhtisas. Kalau lil milk daru zaidin. Lil ikhtisas babu ad-dar. Sudah lewat ya. Wallamu khudha. Maful bi muqaddam. Kalau dhaka i'rabnya sebagai apa? Fa'il dari aslah. Wallamu khudha dan lam ambillah. Lima siwa zainika. Untuk selain dua yang sudah lewat tadi. Selain apa? Min dan fi. Kalau min diterapkan padanya makna min tidak cocok. Makna fi juga tidak cocok. Maka ambillah makna lam. Iya. Wakhsus awwala. Kemudian khususkanlah yang pertama. Ini diantara faedah dari apa? Idhafah. Idhafah apa? Yang faedahnya wakhsus. Idhafah. Ma'nawiyah lafziyah. Ma'nawiyah. Au a'tihi ta'rifah, ataupun berikanlah kepada mudhaf ta'rif, ma'rifah, dengan sebab diidhafahkan kepada yang ma'rifah. Ini idhafah itu kan ma'nawiyah kan. Kalau lafziyah ya tidak memberikan faedah khususiyah ataupun ta'rif. Saya ulangi, wakhsus awwala, khususkanlah yang pertama, yakni mudhafnya ya. Khususkanlah yang pertama mudhaf pada idhafah apa? Ma'nawiyah ataupun idhafah mahdhah atau ghairu mahdhah. Mahdhah. Au a'tihi, atau berikanlah yang pertama, yakni mudhaf ta'rif ma'rifah. Hukum ma'rifah billadzi tala, dengan isim yang tala setelahnya. Jadi kalau diidhafahkannya mudhaf kepada yang ma'rifah, ya takhassas mudhafnya menjadi khusus. Kalau diidhafahkan kepada yang ma'rifah, ya ta'arraf jadi apa? Ma'rifah. Soalnya paham ya? Ya, lima siwa lima itu muta'alik dengan khudha. Khudha allam lima siwa bainika. Setelah itu jumlah berikutnya. Ukhsus awwala. Au a'tihi ta'rifa. A'tihiha maful bi al-awwal li a'ti ta'rifa maful bi thani. Billadhi jara majmur al-jar wal majrur muta'alik bi a'ti. Dan dia alladhi si mausul ta'ala jumlah silah. Soalnya jelas ya Rabnya ya. Paham gak ini? نون أنت للإعراب أو تنوين مما تضيف احذف كطور سينا والثاني أجر الونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا. Paham ya, tergambar ya. Ya, kalau ini tergambar insyaAllah kita masuk ke syarah, tidak begitu sulit. إذا أريد إضافة اسم إلى آخر huzifa ma fil mudhaf, apabila dikehendaki untuk menyandarkan, atau sebelumnya kita baca ya penjelasan dari beliau tentang makna al-idhafah, yakni mu'alliqnya di sini menyebutkan tentang makna al-idhafah. Makna al-idhafah secara bahasa al-idhafah bermakna al-isnad, penyandaran. Wa qila huwa mushtaqun min ad-dhaif, ada yang menyebutkan bahwasanya dia idhafah itu diambil dari kata ad-dhaif, tamu. Li'annahu yustanad ila man li'annahu yastanid ila man yadhifu, karena tamu ya bersandar kepada orang yang tuan rumah yang menjamunya. Wa hiya istilahan, dan dia makna al-idhafah fi istilah an-nuhat adalah nisbatun baina ismaini tujibu jarrafanihima abada, penyandaran antara dua isim yang penyandaran ini tujibu jarra, menyebabkan jar isim yang kedua selamanya. Ya, selamanya. Tadinya masing-masing maknanya, kemudian setelah itu saling berkait satu sama lainnya. Idza urida idhafatu ismin, apabila dikehendaki penyandaran satu isim kepada isim yang lain ataupun kepada selainnya, hudhifa ma fil mudhaf, enggak mesti isim ya. Maka dibuanglah ma fil mudhaf, apa yang ada pada mudhaf. Apa saja yang dibuang dari apa yang ada pada mudhaf, yaitu min nunin talil i'rab, dari nun yang datang setelah huruf i'rab. Muslimuna, diidhafahkan kepada Makkah, muslimu Makkah. Dibuang apa di sini? Nunnya. Yang itu datang setelah apa? Harokat i'rab. Bawunya kan harokat i'rab ya. Muslimu Makkah. Nun dibuang. Yang nun ini datang setelah huruf atau harokat, bukan harokat apa huruf i'rab, karena di i'rabnya dengan huruf ya. Adapun kalau pada isim yang mufrad ya harokat i'rab ya. Seperti baitu Muhammadin. Ya, baitu Muhammadin. Nun dibuang setelah harokat i'rab ini. Ya. Setelah harokat i'rab, kalau tadi setelah lah, huruf i'rab, bedakan itu. Wa hiya nunut tasniyati au nunul jam'i. Nun yang dimaksud yang dia dibuang dari mudhaf ketika didhafahkan kepada isim yang lain adalah nun tasniyah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Au nunul jam'i wal muqimi sholati. Wa kadza ma ulhiqa bihima, demikian pula yang mulhaq dengan musanna dan jamak tatkala didhafahkan dibuang pula nunnya. Au tanwin, ataupun tanwin dibuang. sebutkan di situ pembuangannya kadang zahir kadang muqaddar. Ya, kadang pembuangannya zahir kadang muqaddar. Zahir seperti Baitu Muhammadin, Kitabu Zaidin. Ya, muqaddar seperti apa? Nah, yang dia enggak bisa tanwin, kita takdirkan saja. Masajidu misalkan, muslimina. Ya, ditakdirkan saja pembuangan minnya apa? Tanwinnya. Wa jurrul mudhofu ilaih, kemudian mudhof ilaihnya wajib dijarkan. Fataqul, maka engkau katakan hadzani ulama Zaidin. Ya, rabnya jelas ya, ha harfu tanwin, kemudian za, ismu isyarah mabni 'ala al-alif niabah, dhamma fi mahalli apa? رفع المبتدا يا غلام خبر مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى وهو مضاف زائر مضاف اليه مجرور بالمضاف وعلامه جره الكسره الظاهر على اخره وهؤلاء بنوه وهؤلاء بنوه اصلnya bah banuna diidhafahkan kepada ha maka dibuanglah nunnya وهذا صاحبه dan semisal itu insyaallah ini tidak asing ya. Wakhtulifa fil jari lil mudhafi ilaih, dan diperselisihkan tentang apa yang mengejarkan mudhaf ilaih, tentang amil dari apa mudhafun ilaih. Diperselisihkan tentang apa, apa yang mengejarkan mudhaf ilaih. Faqila, ada yang menyebutkan bahwasanya huwa majrurun bi harfin muqaddar, dia mudhafun ilaih dijarkan dengan huruf yang ditakdirkan. Kalau maknanya min berarti ditakdirkan itu min yang mengejarkannya. Ya. Kalau maknanya lil milk ataupun al milk maka ditakdirkan lam. Atau dhorof ditakdirkan mana fi. Ini pendapat yang pertama. Wa huwal lam yang mengejarkannya adalah lam ataupun min ataupun fi. Itu yang ditakdirkan. Yang ditakdirkannya lam ataupun min ataupun fi. Wa qila. Madzhab yang kedua. Huwa majrurun bil mudhaf, dia dijarkan dengan mudhaf. Wa huwa sahih min hadhihi al aqwal, ini yang sahih yang benar dari pendapat-pendapat ini. Jadi yang sahih apa? Bahwasanya ambilnya adalah mudhaf. Dalilnya apa? Bidalil ittisal adh-dhamir bih, sudah pernah kita sebutkan. Bidalil ittisal adh-dhamir bih wa huwa innama yattasilu bi'amilih. Bidalil ittisal adh-dhamir bih, dengan dalil bahwasanya adh-dhamir, dhamir bersambung dengan mudhaf, banuhu, sahibuhu. Wa huwa, sedangkan dhamir innama yattasil bi'amilih, hanyalah bergandengan dengan amilnya. Dharabtuhu, mana amilnya? Ha, dharaba. Zaidun ana dharibuhu, mana amilnya? Ya sama. Ya. Itu dalilnya. Ittisalu dhamir bih, bersambungnya dhamir dengan mudhaf, dan yang namanya dhamir tidaklah bersambung kecuali dengan amil. Waliannahu yaqtadil mudhaf ilaih, juga karena yang namanya mudhaf menuntut mudhaf ilaih, wa yatlubu dan mengejarnya. Ka talabil amili ma'mulahu, sebagaimana amil mengejar ma'mulnya. Sudah tertulis? Olah, baca itu. Wahuwa innama yattasilu bi'amilihi waliannahu yaqtadi al-mudhafa ilaih wa yatlub katalabil amili ma'mulahu. Dari sana ada pendapatnya kedua, juga lemah. Tapi tidak mengapa kita sebutkan. Ini juga masyhur. Ya. Wala bil-idhafah, juga tidak pula dijarkan mudhaf ilaih dengan idhafah. Amil yang apa? Maknawi. Ya, khilafan al-Suhaili wa Ibn Hayyan, berbeda halnya dengan pendapatnya al-Suhaili dan Ibn Hayyan yang merajihkan al-idhafa sebagai amilnya mudhafun ilaih, ataupun sebagai yang mengejarkannya mudhaf ilaih, yang mengejarkan mudhaf ilaih. Tiga berarti yang disebutkan sini. Yang kuat madhabnya si bawah. Itu madhabnya siapa? Jumhur. Juga ya, alasannya di sini mudhaf amil yang lafzi, idhafah amil yang ma'nawi. Terkumpul padanya dua amil, maka tentunya yang lafzi lebih didahulukan. Thumma al-idhafatu takunu bima'na al-lami 'inda jami'i nahwiyyin. Kemudian al-idhafah terkadang dengan makna lam menurut semua ahli nahwu. Jadi kalau idhofah bermakna lam disepakati. Bahkan sebagian ahli nahu hanya menetapkan idhofah dengan makna lam. Kalau di bawah dua, lam dan min, ada khilaf di situ. Dan itu yang paling banyak dari makna idhofah, yakni dengan makna apa? Lam. Oleh karenanya az-zajjaj iqtasara 'alaiha. Ah ini di antara ahli nahwu yang mencukupkan makna idhofah dengan makna lam. Berarti kalau di sana datang dengan makna min, mungkin makna lamnya lil milkinya majazi sifatnya. Ah di sini juga disebutkan wa huwa al-ma'na al-asli, dan makna lam pada idhofah ini lam lil milk yang itu dikandung pada idhofah adalah makna asli. Wa ilaihi radda man mana'a ma'na fi wa man bi ta'wulatin la takhlu min takalluf. Ah, kepada makna inilah, makna apa? Lam. Orang yang melarang makna fi dan man mengembalikan semuanya kembali kepada makna ila semua. Kemudian kalau datang idhofah dengan makna fi dan min ditakwil, tapi kata beliau takwilannya la takhlu min takalluf. Tidak kosong dari adanya takalluf. Ya sudah, tetapkan saja. Wa dhabitu dzalika annahu, ah ini dhabitnya disebutkan di sini. Atau sebelum itu ikhtulifa pula, ya, diperselisihkan pula tentang idhofahnya a'dad kepada ma'dudat. Itu maknanya apa? Ikhtulifa fi idhofati al-a'dad ila al-ma'dudat. Adapun madhabnya al-Farisi, maka dia bermakna lam. Jadi seperti apa? Salasatu rijalin. Berarti mana? Salasatun lirijalin. Adapun madhabnya Ibn Sarraj dengan makna min, salasatun min rijalin. Ulangi. Sama madhabul Farisi, ini saya juga singkat saja nih, bimakna lam, madhab Ibn Sarraj titik dua bimakna min. Waqad uttufiqa fima idha udhifa adadun ila adad. Maqad utufiqa fima idha udhifa adadun ila adad. Dan telah disepakati apabila adad diidhofahkan kepada adad yang lain. Contoh, salat humiyah. Ini kan salat humiyah diidhofahkan salat adad, mi'ah juga adad. Ala annaha bima'na min. Bahasanya itu maknanya min. Sepakat kalau idhofahnya adad kepada adad, alinahu, sepakat bahasanya maknanya min. Salat humiyah, salat min, mi'ah. Ya maknanya 300. Kemudian waza'ama ba'duhum annaha takunu aydan bima'na min aw fi. Sebagian yang lain mengklaim bahwasanya idhofah juga kadang bermakna min atau fi. Wa huwa ikhtiyarul musannif, dan ini pilihannya al-musannif. Enggak ada takaluf juga ya. Mudah. Wa ila hadza asyara biqaulihi wan min aw fi ila akhirih. Kepada inilah beliau mengisyaratkan dengan ucapannya, niatkanlah makna min ataupun fi dan seterusnya. Wa dhabitu dzalika annahu idza lam yusluh illa taqdiru min aw fi fal idhafah bi makna ma ta'ayyana taqdiruh wa illa fal idhafatu bi makna lam. Batasannya untuk kita mengetahui idhafah ini maknanya apa, apakah min atau fi atau lam, bahwasanya in lam yasluh, apabila tidak cocok kecuali dengan menakdirkan nama makna min, ya takdirkanlah makna min. Aw fi atau fi, maka takdirkanlah makna fi. Fal idhafah bi makna ma ta'ayyana taqdiruh, maka idhafahnya dengan makna apa yang ta'ayyana taqdiruh, paling tepat penakdirannya apa. Wa illa, kalau tidak cocok dengan min, juga tidak cocok dengan fi, ya kenapa? Ya, atau kita dahulukan dulu yang paling sering ya. Ya, dengan mana apa paling seringnya? Lam dulu. Enggak bisa lam, cari yang berikutnya min. Tidak cocok paling terakhir. Wa illa fal idhafatu bi makna lam. Kalau tidak makna, maka makna idhafahnya dengan makna lam. Fa yata'ayyan taqdiru min in kana al mudhafu ilaihi jinsan lil mudhafi. Dan dipastikan penakdiran makna min apabila mudhaf ilaihnya adalah jenis dari mudhaf. Apabila apa? Mudhaf ilaihnya jenis dari mudhaf, maka pasti maknanya min. Contoh hadza thawbu khuzzin, terjemahnya apa? Ini adalah pakaian dari jenis khuzzin, sutra. Ini kan khuznya mudhaf ilainya jenis dari apa? Mudhaf, yaitu thawb. Wa khatamu hadidin. Dan ini adalah cincin dari jenis apa? Hadidin, besi. Jenis, ya. Karena yang namanya cincin kan berjenis-jenis. Ya kan, di sini jenisnya hadid. Pakaian juga berjenis-jenis, ada katun, ada khaz dan yang lainnya. Hadza thawbun min khuzzin. Atakdir, hadza thawbun min khuzzin wa khatamun min hadidin. Dan di sini dibawakan pula dhabit yang lain oleh mu'alliqnya rahimahullah. Walaka an tasugh dhabit biqaulik, boleh bagimu untuk membikin dhabit yang lain dengan ucapanmu. Yaitu idza kana al-mudhafu ba'd al-mudhafi ilaih, apabila mudhafnya adalah bagian dari mudhaf ilaih. Ma sihhati itlaq ismihi alaihi, bersamaan dengan bisanya diterapkan penyebutan mudhaf untuk mudhaf ilaih. Wa yashihul ikhbaru bil mudhaf ilaih, dan bisa dikhabari mudhafnya dengan mudhaf ilaih. Maka itulah makna apa? Min. Contoh ya. Hadza thawbu khuzzin. Di sini disebutkan idza kana al mudhaf ba'da al mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Thawb. Ini kan ba'd dari apa? Khuzz. Dan di sini sihhati itlaq ismihi alaih. Ya. Bisa digunakan, dimutlakan penyebutan mudhaf untuk mudhaf ilaih. Ya. Hadza apa berarti? Khuzzun. Hadza thawbun. Sama saja ya. Hadza thawbun, hadza khuzzun. Ataupun dijadikan mudhaf ilainya khobar bagi mudhaf. Itu bisa as-thawbu khuzzun. Baju ini adalah sutra. Al-khatamu hadidun. Sini bukan contohnya hadzal khatam hadidun. Nah itu. Insyaallah enggak terlalu sulit kan ini? Hadza thawb khuzzin. Kalau tidak ya cara yang tradisionalnya tadi. Coba dikasih lam. Hadza thawbu li khuzzin. Ini pakaian milik sutra, pas ini. Ya. Hadza thawfu fi khuzzin. Ini pakaian dalam khuzz, enggak pas juga. Min hadza thawbu min thawbun min khuzzin. Ini pakaian dari pas. Ah, min. Kalau mau sulit gitu aja gitu. Ya, kemudian wa yata'ayyan taqdiru fi in kana al-mudhaf ilayhi dhorfan waqi'an fihi al-mudhaf. Dan dipastikan penakdiran makna fi apabila mudhaf ilaihnya adalah dhorf yang waqi'an fihi al-mudhaf, terjadi mudhaf padanya. Apabila mudhaf ilaihnya dhorf bagi apa? Mudhaf gitu. Iya kan? Bagi mudhaf. Enaknya seperti itu. Apabila mudhaf ilainya dhorf bagi mudhaf. Kalau letter lucknya di sini disebutkan maknanya apabila mudhaf ilainya dhorf yang waqi' yang terjadi pada dhorf tersebut mudhaf, muter-muter. Kalau terjemahkan seperti itu. Ya. Tapi kalau bahasa sudah bagus, cuma terjemahnya kalau seperti itu kayak panjang ya. Apabila mudhaf ilainya adalah dhorf bagi mudhaf kan enak. Contoh a'jabani dhorbul yaumi Zaidan. Atau sebelumnya di sini disebutkan apabila mudhaf ilainya dhorf, dan yang dimaksud dengan dhorf adalah dua macam, dhorf zaman atau dhorf makan, haqiqatan haqiqiyan atau majaziyan, dhorfnya haqiqi atau majazi katanya, adalah hudhari. Ya, contohnya makrul lail, ini dhorfnya apa? Zaman. Ya sahibai sijni, dhorfnya apa? Makan. Kemudian dia menyentuhkan yang majazian itu aladul khisam, bahwa aladul khisam, aladu fil khisam, ya. Yang paling keras al khisam dalam permusuhannya. Contoh a'jabani dhorbul yaumi Zaidan, mengagumkanku dhorbul yaumi, pukulan di hari ini terhadap Zaid. Di sini dhorbul yaum, ini dhorbun fil yaum. Ya. Bermakna apa? Fi. Pokoknya kalau didhofahkannya kepada dhorf zaman atau makan, mesti maknanya apa? Fi gitu saja. Ay dhorbu Zaidin fil yaum. Ya, ini maknanya pukulan kepada Zaid di hari ini. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contoh ucapan Allah SWT. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi mereka kaum laki-laki, para suami yang mengillah istri-istri mereka, maka hendaknya dia menunggu selama 4 bulan lamanya. Di sini apa? Arba'ati ashhur. Arba'ah diidhafahkan kepada apa? Dhorf zaman. Maka bermakna fi. Ya, arba'atun. Arba'atin fi ashhur. Wa qawluhu ta'ala, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bal makrul laili wan nahar. Bahkan makrul laili, yani makrun fi al-lail. Insyaallah jelas ya ini ya. Fa in lam yata'ayyan taqdiru min aw fi fal idafatu bi ma'na lam. Apabila tidak dipastikan penakdiran makna min ataupun fi, tidak bisa di situ ditetapkan makna min ataupun fi dengan fal idafah, maka idafahnya bermakna lam. Ya, hanya secara makna saja. Meskipun terkadang lamnya bisa gitu dimunculkan, kadang tidak bisa. Contoh ya, yang lamnya tidak bisa dimunculkan, ya yaumul ahad. Enggak bisa yaumun li ahad. Ya. Ilmul fiqih. Ya, bukan enggak boleh ilmun lil fiqih. Tapi maknanya lam gitu. Jadi, di makna lam wa in lam yasih at-tashrih biha, meskipun tidak bisa untuk disebutkan lamnya seperti yaumil ahad, ilmil fiqh, mungkin kata al-Hudhari. Ya mungkin di tempat yang lain bisa disebutkan ghulamu zaidin, ghulamun lil zaidin, ya kan? Tapi di tempat lain enggak bisa disebutkan lamnya, hanya maknanya saja. Contoh, hadza ghulamu zaidin wa hadhihi yadu amrin. Saya perinciannya banyak, cuma sudahlah, antum kalau mau berulasos bagus antum baca syarah yang lainnya tentang idhofah yang disebutkan dengan makna lam ini. Ghulamun li zaidin wa yadun li amrin. Ya, dhabitnya, kalau mau disebutkan dhabitnya, an yakuna al-mudhafu ba'da thani, agar mudhafnya adalah bagian dari mudhaf ilaihi, yaitu yang kedua. Wa an yakuna al-mudhafu ilaihi salihan lil ikhbari bih. Atau yang kedua ini tidak usah kita sebutkan ya, saya nukilkan dari al-Hubari seperti itu. Wa an yakuna al-mudhaf ilaihi salihan lil ikhbari bihi anhu. Ya seperti yang tadi, kalau seperti ini ya. Mungkin di tempat-tempat tertentu ini. Mungkin yang pertama saja tadi diambil. An yakuna al-mudhaf ba'da tsani. Ya mungkin ba'dnya ada yang hakiki, ada yang majazi mungkin. Atau barangkali sini disebutkan ada yang lebih bagus. Kalau ghulamu zaidin kan ghulam ba'd, bukan dari yang kedua. Bukan ya. Tapi kalau ya dua amrin ya iya ba'd. Ya al-muhim di situ, ketika antum terapkan makna min dan fi tidak cocok, maka antum ambil makna lam. Kemudian disebutkan dalam catatan kaki, wa zada ba'dhum taqdiru kafi tashwis, bagiannya ada yang menambahkan makna idhofa yang lain selain tiga yang disebutkan, yaitu untuk tashwih makna kaf. Wa dhabitu lidzalik, dhabitnya adalah annal mudhafa musyabbahun bih, mudhafnya adalah sesuatu yang diserupakan, sesuatu yang diserupakan dengannya. Wal mudhaf ilai musyabbah, sedang mudhaf ilainya yang diserupakannya, tempat penyerupaannya, sesuatu yang diserupakan dengannya, mudhafnya, mudhaf ilainya, sesuatu yang diserupakannya. Taqul zahabul asili, zahabul asili. Mana di sini yang diserupakan? Al asil diserupakan dengan zahab. Maknanya anna ash'ata asy-syamsi launuha launu dzahab, maknanya bahwasanya sinar matahari warnanya seperti warna apa? Az-dzahab. Al-ashil berarti di sini maksudnya matahari ya. Tapi katanya qala katibu hadhihi al-asr wa fi takalluf, tapi di situ ada takalluf. Ada takalluf. Kemudian wa asyara biqaulihi wakhsus awwalan ila akhirih. Beliau mengisyaratkan dengan ucapan beliau pada baitnya, wakhsus awwalan ila akhirih, khususkanlah yang pertama dan seterusnya, mengisyaratkan kepada annal idhafata ala qismain, bahwasanya idhafah itu ada dua macam. Yang pertama mahdhah murni, ya mahdhatin wa ghairi mahdhatin, dan yang tidak murni. Wa tusammayani ma'nawiyatan wa lafdhiyatan ala tartib, dan keduanya disebut ma'nawiyatan. Yang pertama mahdhah disebut dengan apa? idhafah ma'nawiyah. Dan yang kedua lafziyah, idhafah lafziyah, yaitu apa? Ghaira, ghairil mahdhah, ala tertib sesuai dengan urutan tadi. Tadi kan urutannya apa? Mahdhah wa ghairil mahdhah. Maka juga disebutkan di sini penamaan lainnya sesuai dengan urutan tersebut, ma'nawiyah dan lafziyah. Ya, ala tertib. Wa sayadkur dhalika al-musannif amma qaribin, lakin aradtu laka an taqrin al-asma' duna tafsil. Ya, kayashula alaika al-hifadz. Sayadkur dhalika al-musannif akan menyebutkan nanti lagi. Tapi saya ingin kau bisa an taqrina al-asma', menggandengkan asma' nama-nama duna tafsil, sebelum tafsilnya, supaya mudah bagimu untuk menghafalnya. فالمحضه هي غير اضافه الوصف المشابه للفعل المضارع الى معموله. Sebutkan sesuai dengan tertibnya. Idhafah yang mahdhah adalah غير اضافه الوصف, selain penyandaran wasf yang diserupakan dengan fi'il mudhari kepada ma'mulnya. Selain wasf yang diserupakan kepada selain wasf yang diserupakan dengan fi'il mudhari kepada apa? Ma'mulnya. Itu idhafah mahdhah. Apa saja wasf? Isim fa'il dan juga yang bercabang dengannya, isim mubalaghah, isim maf'ul, apalagi sifat musyabbaha. Nah, itu yang dia diserupakan dengan fi'il mudhari. Selain idhafah wasf yang diserupakan dengan fi'il mudhari ila ma'mulih. Ya. Makanya nanti disyaratkan idhafah. Ya. Nanti pada ghairil mahdhah yang dia adalah sifat, ya, sifat yang disandarkan agar dia waktunya kalau enggak hal istiqbal. Kenapa? Karena syaratnya tadi seperti fi'il mudhari. Ah, ketika dia wasfnya maknanya madhi, maka idhafahnya masuk ke mahdhah. Kenapa? Karena sudah tidak lagi serupa dengan fi'il mudhari gitu. Saya ulangi ya. Ya, mahdhah adalah ghairu idhafatil wasf, selain idhafahnya wasf yang diserupakan dengan fi'il mudhari kepada ma'mulnya. Atau lebih mudahnya ghairu idhafatil wasfi ila ma'mulih, selain idhafahnya wasf kepada ma'mulnya. Adapun idhafahnya wasf kepada ma'mulnya, makanya yang kedua yaitu ghairul mahdhah. Hiya idhafatul wasfil madhkur, yakni penyandaran wasf yang telah disebutkan, yaitu apa? Al-mushahhal al-mushabah lil fi'l al-mudhari', itu yang disebutkan kan. Kama sanadzkuruhu ba'd, sebagaimana juga akan kami sebutkan setelahnya. Wa hadza la tufidul isma al-awwala takhsisan wala ta'rifa. Kalau idhafahnya idhafah mahdhah, penyandaran wasf yang diserupakan dengan fi'l mudhari' kepada ma'mulnya, ini tidaklah memberikan faedah bagi isim yang pertama takhsis, menghususan, wala ta'rif, tidak pula ma'rifah. Alama sanubayyin, alama sanubayyin, sesuai dengan yang akan kami jelaskan. Wal mahdhah, maka idhafah ya mahdhah laysat kadzalik. Ya, wal mahdhah, adapun idhafah mahdhah laysat kadzalik. Ya, tidak seperti itu. Tidak seperti apa? Ghairul mahdhah. Ya. Wa tufidul ismal awwala, dan dia idhafah mahdhah memberikan faedah untuk isim yang pertama takhsisa, penghususan. In kana al mudhafu ilaihi nakiratan, apabila mudhaf ilaihinya nakirah. Ya. Nahu, contoh, hadza ghulamu imra'atin. Ini adalah budak seorang wanita. Ya. Ketika dikatakan hadza ghulamun, ini masih terlalu umum. Ya. Umum kan? Bisa ghulamnya rijal ataupun ghulamnya kaum laki-laki ataupun ghulamnya kaum wanita, masih terlalu umum. Sami'tu bukaan, saya mendengar tangisan. Tangisan juga umum. Ya. Tapi kalau dikatakan buka asobiyin, ah sudah, bayi lebih khusus. Tangisan orang tua, kakek-kakek, nenek dan yang lainnya, anak muda enggak masuk. Khusus tangisan bayi. Ada sini disebutkan makna apa? Takhsis. Al-muradu bitakhsis qillatul isyraki fi an-nakirah. Fa qawluka ghulam imra'atin yukhassis hadzal ghulam bi imra'atin wahidah. Fa hasab. Yang dimaksud dengan takhsis adalah qillatul isyraf fin nakirah, mengurangi persekutuan pada isim nakirah tadi. Ketika disebutkan hadza ghulamun, persekutuannya begitu banyak. Ya kan? Mungkin ghulamnya kaum laki-laki, mungkin ghulamnya kaum wanita. Dengan di idhafahkan dengan pada yang nakirah, maka semakin sedikit persekutuannya, hanya pada kaum wanita saja. Ya. Faqauluka, maka ucapanmu hulam umru'atin yukhasis, menghususkan hulam ini dengan imra'ah wahidah. Iya, yang dia yang bersekutu kaum wanita saja di situ. Wa ta'rifan, dan memberikan faedah ma'rifah. Kapan itu idhofah memberikan faedah ma'rifah? In kana al-mudhafu ilaihi ma'rifah, apabila mudhaf ilainya ma'rifah. Hadza hulam Zaidin, hulam Zaidin ma'rifah, setingkat dengan yang didhofahkan kepadanya Zaid. Apakah ini mutlak? Setiap isim yang ma'rifah diidhofahkan. Setiap isim yang nakirah yang diidhofahkan kepada ma'rifah kemudian dia lantas menjadi ma'rifah. Tidak ada yang dikecualikan di sana. Asma, hunaka asma masmu'ah 'anil Arab mulazimatan litankir la tufiduha ta'rifa wala takhsisa. Di sana ada nama-nama yang didengar dari orang Arab menetapi nakirah tidak bisa memberikan faedah ta'rif wala takhsis. Meskipun diidhofahkan. Sudah lewat ya. Contohnya apa? Ghair, misal, dan yang lainnya. Yang dia mutawakhil fil ibham. Contohnya ghair. Sudah kita lewatkan pula. Ghair dia bisa ma'rifah dengan idhofah. Bisa juga tidak ma'rifah. Yang kita tanyakan kapan dia ma'rifah. Masih ingat enggak? Idza waqa'at baina ad-diddain, ya kan? Apabila dia jatuh di antara dua hal yang saling bertentangan, maka dia ketika itu apa? Ma'rifah. Al-ilmu ghairu al-jahli ghairil maghdubi. Maka ghair sifat dari alladzina, dan alladzina ma'rifah, maka ghair pun ma'rifah. Dan mungkin dibawa kepada sisi yang lain, alladzina dibawa kepada hal yang mendekati nakirah, karena dia isim mausul umum, ma'rifahnya umum. Kemudian juga diantara isim yang didengar dari kalamnya Arab yang dia menetapi apa? Nakira adalah hasab. Hasab. Hadza Khalidun hasbaka min rajulin. Dengan nasabnya hasba sebagai hal. Hadza Khalidun hasbaka min rajulin dengan nasab hal. Kok bisa hal? Iya bisa karena dia hasab. Meskipun diidhofahkan kepada dhamir tapi tetap ma'rifah karena memang hasab lafadznya senantiasa menetapi apa? Nakirah. Dikatakan oleh yang lain demikian. Juga nahika. Nahika sering kan? Maknanya nahika sama dengan hasbuka, kafika. Contoh nahika bi alfiyah Ibn Malik. Cukup bagimu alfiyah Ibn Malik. Kalau antum hafal, mungkin i'rabnya, faedahnya, ikhtilafnya, syawahinya cukup insyaallah. Nahika bi alfiyah Ibn Malik. Maknanya apa? Alfiyah Ibn Malik nahika an talabi ghairiha. Jadi Alfiyah Ibn Malik mencukupimu dari mempelajari selainnya. Likifayatiha fil nahwi. Karena dia begitu mencukupi dalam ilmu nahwu. Ya. Maka nahika di sini Arabnya lihat khabar muqaddam. Nahika bi alfiyah Ibn Malik. Ya, khabar muqaddam. Kemudian bi alfiyah ba'nya itu harfu jar zaid. Huruf jar tambahan. Alfiyahnya majrur lafzan marfu mahallan. Sebagai apa? Berarti mubtadanya alfiyahnya. Jadi apa? Lafaznya majrur, mahalnya rofa. Paham? Ya. Yang ini paham gak usah ditulis ya Bapak. Tinggal diingat-ingat saja. Nanti aja nulisnya. Kalau ada sisa waktu, ada yang bertanya silakan. Tapi umumnya demikian. Isim ma'rifah, isim nakirah didhofahkan kepada apa yang ma'rifah kemudian idhofahnya mahdhah maka tufidu ta'rifah. Sini juga disebutkan nomor 5 itu atau melihat thammata min al-mudhaf ila ma'rifah ma la yaktasib ta'rifah wa huwa idza kana al-mudhaf mughilan fil ibham wa tankir wa hadha al-mudhaf huwa ghair wa mithl wa nahwihima taqul ra'aytu rajulan nadhiraka nadhir seperti mithl. Ya, saya melihat seorang yang setara denganmu. Walaik tasabat ta'rifan lama soha wasfu nakirah bihi kama tara. Seandainya didhofahkannya nadhir kepada dhamir menghasilkan ma'rifah, ini saya tidak bisa. Tidak benar untuk dia nadhir dijadikan sifat bagi rajul. Di sini kan nadhiraka dinasubkan karena sifat bagi rajulan. Dan rajulan nakirah. Berarti dengan ini diketahui bahwa nadhir idhofahnya tidak menghasilkan ta'rif. Hal min khaliqin ghairullah. Hal min khaliqin ghairullah. Ghair diidhofahkan kepada a'raful ma'arif Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap nakirah. Dan dia jatuhnya dalam i'rab sebagai apa? Sifat bagi ilahin, khaliqin, hal min khaliqin. Khaliq majrurun lafzan wa marfu'an mahallan. Mubtada dia. Ya boleh. Sisi rab diberikan takdir atau tanda rafa'nya muqaddar juga bisa. Ya karena dia di sini tadi dikatakan maksudnya ghairullah sifat dari ilah. Ya bisa karena tadi idhofahnya laik tasib ta'rifa. Ya, di sini. Saya paham? Ini cepat ya hafalannya nih. Sekali pertemuan saya ambil 1 2 3 6 lah. 5 atau 6. Karena pendek-pendek sih. Jadi anu hafalannya ngebut ini. Kalau kepengen cepat lulus. Wah, lanjut atau ada yang mau disampaikan? Ada yang tertinggal? Mau nulis? Apa yang ketinggalan? Nggak ada? Alhamdulillah. Hah? Disebutkan di sini nggak? Oh nggak. Yang mana tuh? Lughatan? Ada di sini. Ada. Ada kok. Ada. Mana itu ada? Lughatan silahkan disebutkan. Catatan yang gitu. Ya kemudian. Wa in yushabihi al-mudhaf yaf'alu wasfan fa 'inda nakirihi la yu'zalu, ada la yu'zalu, ada la yu'zalu ya. Di sini la yu'zalu, kalau di tempat yang lain la yu'zalu, yang enggak jauh maknanya. Wa in yushabihi al-mudhaf yaf'alu wasfan, apabila mudhafnya yushabih, menyerupai yaf'alu fi'il mudhari' maksudnya seperti yaf'alu wasfan dalam keadaan mudhaf tadi sebagai sifat wasfan hal dari apa al-mudhaf. Jadi aslinya wa in yushabi al-mudhaf wasfan yaf'alu, apabila mudhafnya berupa hal yang berupa sifat yang menyerupai yaf'alu fa an tankirihi la yu'zalu, maka tentang nakirahnya jangan disalahkan kalau yu'zalu. Iya, jangan dikritiki kalau yu'zalu. Kalau yu'zalu apa? Uzila, jangan dijauhkan dah. Iya. La yu'zalu, tidak dijauhkan. Tidak disimpangkan. Tentang nakirahnya jangan di, kalau la yu'zalu dikritiki, tentang jangan disalahkan atau jangan dicela. Kalau yu'zalu dari azl itu kan, jangan di apa? Palingkan gitu ya. Jangan dipalingkan mungkin. Artinya tetapkan itu nakirahnya. Fa di sini rabita li jawi syarat ya. In yushabi itu majzum. Ya yushabi. Karubba rajina azimil amali, seperti rubba rajina azimil amali. Seringkali rajina azimil awali, azimil amali. Rajina orang yang rajina aslinya apa? Rajina dari apa? Roja ya. Yarju itu ya, dari roji gitu ya. Rajin. Diidhofahkan ya-nya keluar lagi ya. Rajina. Terkadang ada orang yang mengharap kepada kami azimil amali. Orang yang dia azimil au amali, besar harapannya kepada kami. Murawwail qalbi, dalam keadaan hatinya diantui ketakutan. Qalilil hiyali. Qalilil hiyali, sedikit siasatnya, kecerdikannya. Ya, di sini lihat. Antum masih ingat enggak ruba? Syarat isim yang dimasukkan oleh ruba itu apa? Harus nakirah. Ya, di sini rajina idhafahkan kepada na. Ini menunjukkan bahwasanya idhafahnya sifat ya kepada dhamir sekalipun tidak menghasilkan ta'rif. Makanya dia datang sebagai isim dari ruba. Ya, ruba. Ya, yang setelahnya itu sifat semua itu. Dari rojina, rojina azimil awali azim itu sifat musyabbah. Kalau roji itu isim fa'il ya. Kalau azim kemudian kalau azim jelas, kalau azim sifat musyabbah. Murawwa' isim maf'ul, qalil sifat musyabbah. Kalau sifat musyabbah masih ingat kan? Madalla ala fa'ilil hadas wa afada ad-dawam. Nah itu sifat musyabbah. Madalla ala fa'ilil hadas, apa yang menunjukkan pelaku perbuatan tapi ada fa'ida ad-dawam, perbuatan tersebut yadum terus-menerus. azimil amali, terus menerus. Ya, angan-angan dia itu besar. Kalau isim fa'il ma wazana al mudhari', kalau isim fa'il apa yang dia sewazan dengan fil mudhari', qa'im dengan yaqumu sewazan. Wa afada al hudus, tapi dia memberikan faedah al hudus, kejadian yang datang dan hilang. Kalau ada bentukan di atas wazan fa'il tapi maknanya dawam, fa'in afada dawam, kalau ada isim fa'il tapi maknanya dawam, kana sifatan musyabbaha haqiqatan, maka dia sifat musyabbah juga, dia tahir. Hadha rajulun tahirul qalbi, misalkan itu tahir, isimnya isim fa'il tapi dia sifat musyabbaha maknanya, karena fihi makna adawam, makna dawam di situ. Ada ya sifat musyabbah datang dengan wazan isim fa'il. Insyaallah jelas ya, rubba rajina azimil amali murawwil qalbi, semua sifat semua itu. Berarti di situ khabarnya mahdhuf ya. Ya. Mawjud atas misal itu. Wadhil idafatu, dan idafah ini zi isim isyara lil qarib, berarti mengisyaratkan ke mana? Idafah yang mana? Hah? Idafah lafziyah. Rubba rajina azimil amali dan seterusnya. Wadhil idafah, idafah ini idafah lafziyah, ini idafah wasaf kepada ma'mulnya. Ismuha adhaulai, wadhil idafah ismuha lafziyah. Idafah ini namanya idafah lafziyah. Idafah seperti idafah tadi, rajina azimil amali murawwil qalbi qalilil hiyali. Idafah sifat kepada ma'mulnya disebut dengan idafah lafziyah. Wa tilka, tilka isyara lil ba'id. Wa tilka, adapun itu yang sebelumnya, ya, mahdhatun, disebut dengan nama idhafah mahdhah. Wa ma'nawiyah, dan juga disebut dengan makna, disebut dengan apa? Idhafah ma'nawiyah. Kalau berarti, kalau ini bagaimana masdar idhafahnya? Idhafahnya masdar bagaimana? Masuknya kemana? Mahdhah atau lafziyah atau ma'nawiyah? Ma'nawiyah, itu yang rajih. Isim tafdhil masuknya ke mana? Lafziyah atau ma'nawiyah? Ma'nawiyah, itu ya rajih. Meskipun ada yang menyatakan isim tafdhil lafziyah, tapi madhabnya si bawah lebih tepat, bahasanya af'alu tafdhil, atau ya lebih tepatnya bukan isim tafdhil ya, af'alu tafdhil itu masuknya mahdhah. Kenapa? Karena sifatnya ma'rifah. Khilafan Ibn Sarraj wal Farisi. Berbeda halnya dengan Ibn Sarraj dan Al-Farisi yang menetapkan idhafahnya afalu tafdhil itu apa? Adalah idhafah lafziyah. Pokoknya selain itu saja. Ya. Sifat yang menyerupai apa? Fi'il mudhari'. Sudah disebutkan dari isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Yang bercabang dari isim fa'il, sighah mubalaghah. Sebelum kita lanjut, hafalan dulu lah. Insyaallah kita nanti menjelaskannya sampai di situ aja ya. 66 lah. Siapa sekarang yang baca? Qala an-nazim rahmatullahi alaihi al-fa'il alladhi kamarfu'a ya'ta zaidun munirun wajhuhu ni'mal fata wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhahar fahwa wa illa fadhamirun istatar wa jarridil fi'la idha ma usnida lithnaini aw jam'in kafaza ash-shuhada wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu lidh-dhahiri ba'du musnadu wa yarfa'u al-fa'ila fi'lul udmira كمثل زيد في جواب من قرى والتاء تانيث تاء للماضي إذا كان لأنثى كابت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذا تحر وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة للعلى والحذف قد يأتي بنا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع والتاء ما جمع سوى السالم من مذكر والتاء ما إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن من وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاع له خاف ربه عمر وشذ نحو زانا نوره الشجر يا ينوب مفعول به عن فاعله فيما له كنين خير نائل فأول الفعل الضمن والمتصل بالآخر سر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المضارع كالأول اجعله بلا منازع وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كالسحري واغسل أو اشم فثلاثي نعل عينا وضم جاكب وفهتمل وإن بشكل خيف لفظ يجتنب وما لباع قد جرى لنحوها وما لفاب علم العين تليف اختار والقذى وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر من يامة حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد جرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسافي ما التباسه أمن في باب ظن وأرى المنع الشهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وشاعنه أما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب نفذه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تلا السابق ما بالابتدا يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن تلا المعطوف فعلا مخمرا به عن اسم فعطفا وخيرا والرف في غير الذي مر رجا فما أبيح افعل ودع ما لم يبح وفصل مشغول بحرف جري أو بإضافة كوصل يجري وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن ماني حصل وعلقة حاصنة بتابعي كعلقة بنفس اسم الواقع علامة الفعل المعدى أن تصلها غير مصدر به نحو عمل فانسب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعدى وحتم نزوم أفعال السجايا كنهم كذا افعل لا والمضاهف عن سسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو ضوع المعدى لواحد كمده فامتدى وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصر للمنجر نقلا وفي أن وأن يطردوا مع أم لبس كعجبت أن يدو والأصل سمق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نهد اليمن ويلزم الأصل موجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فضلة أجز إن لم يضرك حذف ما سيق جوابا أو حصر ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فالواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار رأسا غيرهم ذا أسرة وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما كيحسنان ويسيء ابناك وقد مغى واعتديا عبداك ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر غير في أهلا بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخره إن يكن هو الخبر وأظهر إن يكن ضمير خبر لغير ما يضابق المفسر نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمر أخوين في الرخاء الظرف وقت أو ماء المصدر السماس والزمان من مضول الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل وصل نسب وكونه أصلا يا زين تخم توكيدا لو نوعا يبين أو عدا كسر سر تاني سر ذي رشد وقد ينوب ما عليه دل وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجذل وما لتوكيد فوحد أبدا وما لتوكيد فوحد أبدا وثن يجمع غيره وأفردا وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا للذكندلا وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصف ورد نائب فعل لاسم عين استند ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمتدا نحو له علي ألف عرفا والثالك بأنت حقا صرفا كذاك ذو التشبيه بعد جملة غريبك البكاء ذات عضلة ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليل كذو شكرا ود وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كالزهد ذا قنع وقل أن يصحبه المجرد والعصف في مصوب أل وأنشد لا أقود الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء الظرف وقت أو مكان ضمنا في بطراد كون امكذ أزمنا فانسبه بالواقع في مظهرا كان وإلا فنه مقدرا وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كإن وحيثما صيغ من الفعل كمرما يرمى وشرط قول ذا مقيسا أن يقال ما صيغ من الفعل كمرما من رمى وشرط قول ذا مقيسا أن يقال ظرفا لما في أصله مع اجتمع وما يرى ظرفا غير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم وقد يلوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر ينسب تار الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسبعة بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق وبعدما السفا من أو كيف نصب بفعل قول مضمر بعض العرب والعت إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نف أو كنف انتصب إتباع ما اتصل وانسب من قضى وعن تميم فيه إبدال وقع وغير نصب سابق في النف قد يأتي ولكن نصب أختر إن ورد وألغ إلا وأن يفرق سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما وألغ إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريض التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصف سواه مغني وغير أسباب مغني ودون تفريغ مع تقدمي نصب جميع كن به والتزمي وانسب بتأخير وجئ بواحدي منها كما لو كان دون زائدي كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القص حكم الأول واستثن مجورا بغير معربا بما لمستثن بإلا نسبا ولسوا سوا سواء جعل على الأصح ما لغير جعلا واستثن ناصبا ليس وخلا وبعد وبيكون بعد لا وجر بسابق يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان وكخلا حاشا ولا تصحب ما وقيل حاشا وحشا فاحفظهما وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل أو لا يعزل كرب رجين عظيم الأمال مروع القلب قليل الحيال وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة inilah macam yang kedua dari dua macam الإضافة وهو غير المحضة yaitu إضافة غير المحضة tadi sudah kita lewatkan bahasanya إضافة dengan makna min fi ila adalah إضافة apa? Mahdhah. Sekarang kita masuk kepada idhafah yang ghairul mahdhah, idhafah lafdhiyah. Wa dhabathaha al-musannifu بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل أي الفعل المضارع. Dan al-musannif Ibnu Hisham memberikan dhabitnya. Ibnu Hisham, Ibnu Malik menyebutkan dhabitnya. Bima idza kana al-mudhaf, yaitu apabila mudhafnya adalah wasf yang menyerupai yaf'alu, yakni menyerupai fi'il mudhari', yaitu kullu ismin fa'il atau maf'ulin bi ma'na al-hal aw al-istiqbal. Kullu ismin fa'ilin, setiap isim fa'il ya, atau kullu ismi fa'ilin ya, lebih tepatnya kullu ismi fa'ilin mudhaf ilaih, karena kalau isim fa'il isim yang berbuat tadi ya. Kullu ismi fa'ilin, setiap isim fa'il atau maf'ulin atau isim maf'ul bi ma'na al-hal, dengan makna al-hal aw al-istiqbal ataupun makna al-istiqbal, yang itu dikandungi pada apa? Fi'il mudhari'. Adapun kalau dia isim fa'ilnya bermakna madhi ya, atau zamannya mutlak, maka idhafahnya mahdhah, masuknya idhafahnya mahdhah atau ma'nawiyah. Jadi syaratnya apa? Isim fa'il dengan apa? Isim fa'il atau isim maf'ul dengan makna al-hal ataupun al-istiqbal. Karena dengan ini dihasilkan keserupaan dengan fi'il mudhari'. Atau sifah. Aw sifatun musyabbahatun, atau sifat musyabbaha, wala takunu illa bi ma'na al-hal. Kalau sifat musyabbah tidaklah terjadi kecuali mesti dengan makna al-hal. Kemudian ditambahkan syarat yang berikutnya, an yudhaf al-mudhaf, yani al-wasf, ila ma huwa fa'iluhu aw maf'uluhu fil ma'na. Syarat berikutnya adalah agar wasf yang diidhafahkan itu idhafahnya kepada fa'il, agar wasf yang didhafahkan itu idhafahnya kepada fa'il atau maf'ul secara makna. Itu syarat yang berikutnya, agar wasf tadi didhafahkan kepada sesuatu yang secara makna sebagai fa'ilnya ataupun maf'ulnya. Famitsal ismil fa'il, contoh idhafahnya wasf yang berupa isim fa'il adalah hadza dharibu zaidin. Hadza dharibu zaidin, ini adalah orang yang memukul Zaid al-ana sekarang, atau ghadan atau besok. Wa hadza rajina, dan ini orang yang berharap kepada kami. I'rabnya jelas ya. Idhafahnya di sini dharib kepada apalnya Zaid, maf'ulnya secara makna atau fa'ilnya maf'ulnya ya, sama juga rajina. Wa misal ismil maf'ul, contoh idhafahnya isim maf'ul, hadza madrubul abi. Apa artinya? Ini adalah orang yang bapaknya dipukul. Ha, wa hadza murawwa'ul qalbi. Ini adalah orang yang hatinya dibikin takut ataupun hatinya takut. Itu salah terjemahan. Yang enaknya bagaimana? Tapi kan isim maf'ul sesuai dengan apanya dulu ya. Wa misal sifah al-musyabbah, contoh sifat musyabbah, hadza hasanul wajhi ya, wa qalilul hiyali. Hiyal jamak dari apa? Hilah, siasat, kecerdikan atau ya, semisal itu, padang tipu daya ya. Wa azimul amali, di sini tidak ditambahkan apa? Keterangan waktu, karena mesti ya dia untuk apa? Hal. Fa in kana al mudhafu ghairu wasfin aw wasfan ghairu amilin fal idhafatu mahdhah. Apabila mudhafnya bukan wasf, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifat musyabbah atau wasf, tapi tidak beramal. Karena apa? Kenapa enggak beramal? Karena waktunya apa? Madhi. Fal idhafatu mahdhatun, maka idhafahnya masuk ke idhafah yang mahdhah. Seperti al-masdar. Contoh ajibtu min dharbi Zaidin, saya merasa kagum dengan pukulannya Zaid. Wasmil fa'il bi ma'na al-madhi, ataupun isim fa'il dengan makna madhi. Sehingga kalau antum sifati dharbi Zaidin, sifatnya bagaimana? Ajibtu min dharbi Zaidin, keras, yang keras apa? Ajibtu min dharbi Zaidin syadidin atau asyadidi? Asyadidi. Kenapa? Karena idhafahnya apa? Mahdhah. Hadza dharibu Zaidin amsi. Ya. Ini juga sama. Idhafahnya idhafah apa? Mahdhah. Memakrifahkan. ataupun idhofahnya apa ma'nawiyah ya ma'nawiyah hadza dharibu zaidin amsi wa asyara biqoulihi fa an tankirihi la yu'dzal kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya dan dari nakirahnya la yu'dzal jangan disalahkan atau la yu'dzal jangan ditinggalkan jangan dijauhkan ila anna hadzal qisma min al idhofati a'ni ghaira al mahdhati la yufidu takhsisan wala ta'rifa wa lidzalika tadkhulu rubba alayhi wa in kana mudhafan li ma'rifah nahru rubba rajina wa tusafu bin nakiran wa qali ta'ala hadiyan balighal ka'bah wa inna ma yufidu takhfif wa faidatuhu tarji' ila al lafzi fa lidzalika summiyat al idhofatu fi lafziyatan fa'an tankirihi la yu'dzal ini mengisyaratkan kepada anna hadzal qism bahwasanya macam idhofah ini yani idhofah ghair al mahdhah tidaklah memberikan faedah takhsis wala ta'rif oleh karenanya tadkhulu rubba alaih rubba bisa masuk pada isim yang idhofahnya idhofah apa ghair mahdhah ataupun lafdhiyah wa in kana al mudhaf wa in kana mudhafan li ma'rifatin meskipun isimnya diidhofahkan kepada yang ma'rifah nahu rubba rajina masuk di sini rubba pada rajina dan sudah kita ketahui bahwasanya rubba tidaklah masuk kecuali kepada yang nakirah ya ya karena idhofahnya di sini idhofahnya lafdhiyah maka tidak menghasilkan ta'rif sehingga bisa dijadikan isimnya rubba wa tusafu bin nakirah dan dia pun disifati dengan apa ataupun waktu sufihi an-nakiratu disifati dengan idhofah ini idhofah apa? Ghairul mahdhah an-nakirah isimnya an-nakirah waktu sufu kalau tadi yang pertama bisa datang isimnya setelah rubba dan yang kedua tusufu bihi an-nakirah bisa disifati iya dengan idhofah yang ghairul mahdhah ini isimnya an-nakirah contoh ucapan Allah SWT hadiyan balighul ka'bah hadiyan disifati dengan balighul ka'bah binatang hadi yang dibawa sampai ke ka'bah sifat dia baligh dan dia tetap dalam kondisi nakirah karena idhofahnya apa idhofahnya ghairu mahdhah ataupun lafdhiyah wa inna ma yufidu takhfif terus faedahnya apa gitu idhofah ini yang namanya idhofah ada suatu faedahnya ada enggak ada faedahnya ya ini faedahnya adalah takhfif untuk meringankan pelafazannya untuk lebih meringkas wa faidatuhu tarji' ila al-lafz dan faedahnya semata kembali kepada lafaz meringkas lafaz falidzalika summiyat al-idhafatu fihi lafdhiyatan oleh karenanya idhafah padanya disebut dengan idhafah lafdhiyah wa amma al-qism al-awwal adabun macam yang pertama yang sudah lewat tadi idhafah apa mahdhah fayufidu takhsisan aw ta'rifa maka dia memberikan faedah takhsis atau ta'rif sebagaimana yang sudah lewat falidzalika summiyat al-idhafatu fi ma'nawiyan oleh karenanya dinamakan di situ idhafah dengan nama ma'nawiyah karena faedahnya kembali kepada makna tadi mana min fi lam wa summiyat mahdhah dan juga disebut dengan idhafah mahdhah kenapa li'anna khalisatun min niyatil infisal karena idhafah mahdhah ini kosong bersih dari niatan infisal niatan memisah bikhilafi ghairil mahdhah berbeda halnya dengan idhofah yang ghairil mahdhah fa inna ala taqdiril infisal idhofah ya ghairil mahdhah meskipun dari lafadznya munfasil tapi ala taqdiril infisal di atas penakdiran makna yang munfasil contohnya ya hadza dharibu zaidin al-ana ini adalah orang yang sedang memukul Zaid sekarang ya ini penakdirannya, ini kan tulisannya ya, mutasil ya, dharibu zaidin. Tapi pada niatan makna infisal. Sehingga penakdirannya, hadza dharibun zaidan. Tuh. Niatannya seperti itu. Dan jelas di sini, dharibu zaidin lebih ringkas, lebih apa ringan daripada dharibun zaidan. Ya kan? Dibuang, tanwinnya lebih ringan. Wa ma'nahuma muttahid. Dan maknanya sama, hadza dharibu zaidin al-an dengan hadza dharibun zaidan. Boleh juga antum ungkapkan dengan yang pertama atau kedua. Hanya saja yang pertama lebih ringkas. Wa inna mudhifa talaban lil khiffah. Hanyalah diidhofahkan untuk mendapatkan atau mencari al-khiffah, keringanan. Kemudian di sana juga ada macam idhofah yang lain. Disebutkan oleh Ibnu Malik di dalam At-Tafsil. Kalau di sini hanya disebutkan dua ya. Idhofah mahdhah dan ghairul mahdhah dan di dalam at-tafsil beliau menyebutkan macam yang ketiga yaitu al-musyabbah bil mahdhah idhofah yang diserupakan dengan mahdhah disebutkan oleh Al-Asymuni Kemudian beliau meringkasnya kepada 7 idhafat, 7 macam idhafat yang dia masuk ke macam yang ketiga ini, al-musyabbah bil mahdhah. Yang pertama, idhafatul musamma, yang pertama idhafatul ismi ila sifatih. Idhafatul ismi ila sifatih. Masjidul Jami'. Masjidul Jami'. Ini idhafahnya apa? Penyandaran isim kepada sifatnya. Masjidul Jami'. Masjidul Jami'. Al-Jami' kan sifat dari masjid, dan masjid isimnya. Masjidul Jami'. Bisa dikiaskan ini. Kemudian yang kedua, sering kan anda seperti ini kan? Idhafatul ismi ila sifatih. Sering kan? Idhafahnya isim kepada sifatnya. Masjidul Jami. Itu kalau dijelaskan saja yang lainnya. Anda sebutkan isimnya dulu, kemudian sifatnya. Idhafahkan padanya. Yang kedua, idhafatul musamma ila ismi. Kebalikannya tadi. Penyandaran al-musamma ila ismi. Yang dinamai kepada namanya. Syahrul Ramadan. Syahr kan yang dinamainya. Ramadan namanya, iya kan? Syahrul Ramadan. Ini idhafah apa? Al-musamma ila al-ismi atau ila ismihi juga boleh. Syahrul Ramadan. Ketiga, idhafatu sifah ila al-mawsuf. Idhafatu sifah ila al-mawsuf. Penyandaran sifat kepada yang disifati. Seperti sahfu imamatin, imamah yang sudah usang. Sahfu imamatin, sifat dengan yang sifatinya mirip ya dengan yang sebelumnya ya. Sahfu imamatin, imamah yang usang. Yang keempat, idhafatul mausuf ilal qaim maqam sifah, atau juga yang sering kita ilal mausuf ila sifati ya, sering ya. Hadis ini namanya kepanjang, idhafatul mausuf ilal qaim maqam sifah. Yang sering kita sebut idhafatul mausuf ila sifati itu loh. Idhafatul mausufi ilal qaim maqam sifati. Penyandaran mausuf yang disifati kepada yang menempati posisi sifat. Seperti ucapannya penyair, saya bawakan dari Al-Syuni. Ala ya'lu fi'il ya. Ala ya'lu. Ala zaiduna yauman naqa ra'sa zaidikum. Ala zaiduna yauman naqa ra'sa zaidikum. Aslinya ra'sa zaidin sahibikum. Dibuang sifatnya, sahibnya, maka diposisikan posisinya, kemudian menjadilah zaidikum. Tadinya ala ra'sa zaidin sahibikum, cuma dibuang di situ apa sifatnya. Bi abyad, bi abyad, bi abyad, itu potongannya keduanya. Bi abyad madhiya asyafrataini Yamani, bi abyadha pedang dia. Madhiya syafrataini, yang syafrohnya dua mata pedangnya tajam. Yamani berasal dari Yaman. Di sini bi abyadha madhiya syafrataini. Madhiya syafrataini. Ini syahidnya. Madhiya asyafrataini tajam. Madhiya, madha yamdhi tajam. Di sini idhafahnya mausuf. Tadi apa? Idhafah sifat ya. Idhafatul mausuf ilal qa'im maqama asifah. Berarti syahidnya mana? Idhafatul mausuf, penyandaran yang disifati, ilal qa'im maqama asifah. Tadi berarti bukan disitunya ya. Tadi yauma ala zaiduna yauma apa? Annaqa ra'sa zaidikum. Katanya aslinya ala ra'si zaidin sahibikum. Di sini zaidikum, zaidikum yang disifatkan zaid ya. Ya, kepada yang dia menduduki posisi sifat kaf dari ini bukan madhiya afan liru, saya belum teliti. Jadi ala zai ala zaiduna yauman naqa ra'sa zaidikum. Syaiyah di sini ra'sa zaidikum. Tadinya ra'sa zaidin sahibikum. Nah, di sini kan zaid apanya? Mausufnya, ya kan? Dibofahkan kepada apa yang dia menempati posisi sifat. Karena aslinya zaidin sahibikum, dibuang sahibnya, maka kafnya menggantikan posisi apa? Sahib itu. Ah, itu. Paham ya? Ala zaiduna yauman naqa ra'sa zaidikum bi abyadha madiya syafrataini yamani. Kalau madiya syafrataini tadi idhafa wasaf ila al-mawsuf. Ya, kemudian yang kelima, idhafatul muakkad ila al-muakkid. Idhafatul muakkad ila al-muakkid. Dan ini banyak terjadi pada asma'uz zaman, baik hurufi asma'uz zaman. Contohnya yauma idzin, hina idzin, aama idzin, aama idzin. Jadi yaumnya itu muakkad, idz ya untuk mentaukid, yauma idzin. Idhofah apa? Al-muakkad ila al-muakkid. Ini terjadinya banyak pada asma'uz zaman. Yauma idzin, hina idzin, aama idzin. Yang keenam, idhafatul mulgha ila al-mu'tabar. Idhafahnya isim yang diilgha maknanya kepada yang dianggap, yakni yang setelahnya. Nah, seperti ucapannya penyair ilal hauli thumma smis salami alaikuma. Ilal hauli thumma salam thumma smu assalami alaikuma. Jadi ismu salam di sini ismnya diilgha kemudian digunakan hanya assalamnya saja. Assalamu alaikuma. Ila haulin thumma smis salami alaikuma wa man yabki haulan kamilan faqad i'tadara. Ila al hauli thumma smis salami alaikuma wa man yabki haulan kamilan faqad i'tadara. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, kebalikannya tadi, idhafatul mu'tabar ilal mulgha. Diidhafahkannya mubtada yang dianggap kepada yang setelahnya tidak dianggap. Mulgha. Yang contohnya, idrib ayyahum asa'a. Idrib ayyahum asa'a. Di sini ayya diidhafahkan kepada hum. Yang dipukul mana? Ayya apa hum? Ayya. Iya kan? Idrib ayyahum. Pukullah diantara mereka. Siapa di antara mereka asa'a yang berbuat jelek. Di sini kan ayah yang dipukul kan. Bukan humnya. Jadi ini masuk pada apa? Idhafatul mu'tabar. Yang mu'tabarnya kan ayah. Kepada yang mulgha. Yaitu hum. Asa'a. Ya silah. Atau macam-macam apa? Idhafah. Dari idhafah yang musyabbah bil mahboh. Dan dia sama maksudnya. Tergolong kepada yang mahboh. Ya firi ta'rif juga. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Hah? Ya, ini potongan sih dengan baik sebelumnya. Saya belum cek sebelumnya. Ilal hauli thumma smis salami alaikuma wa man yabki haulan kamilan faqad i'tadara. Kalau di sini isimnya mulgha yang mu'tabar assalam. Bisa ya antum idhafahkan sesuatu yang mulgha pada yang mu'tabar. Atau sebaliknya yang mu'tabar kepada yang mulgha. Di sini sebutkan ringkasannya al-idhafah ala qismain al-mahdhah dan ghairul mahdhah. Al-mahdhah ya ghairu idhafatil wasfi al-mushabah lil fi'li al-mudhari' ila ma'mulih. Yaitu di sini contohnya ya al-mahdhah al-masar ajibtu min darbi zaidin. Kemudian isim fa'il dengan makna al-madi. Hadha daribu zaidin ams. Ini yufidu takhsis wa ta'rif. Kemudian yang kedua, ghairul mahdhah ya idhafatul wasfi al-mushabah lil fi'li al-mudhari' ila ma'mulih. Dan itu ada tiga macam isim fa'il bi makna al-hala wal istiqbal. هذا ضارب زيد الآن أو غدا من اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال هذا مضروب الأب مدين صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى الحال هذا حسن الوجه لأنني لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا. يا هذا يا مفهم مدين تعديل سبوت كان kenapa ketika isim itu didhafahkan kemudian dia wajib dibuang tanwinnya atau gununnya, sebutkan al-Khudhari wa innama wajaba hadzuhuma, hanyalah menjadi wajib pembuangan isim pembuangan nun ataupun tanwin dari isim yang didhafahkan lidalalatihi ma'ala tamamil kalimah, karena tanwin dan nun itu menunjukkan kesempurnaan makna kalimat. Baitun sudah sempurna. Ya kan? Zaidun itu sempurna. Wanfisaluhuma amma ba'daha selangi li dalalatihi ma 'ala tamamil kalimah wanfisalihi ma amma ba'daha. Ya. Karena keduanya adanya tanwin dan nun itu menunjukkan tamam kesempurnaan makna kalimat tadi dan terpisahnya dua ini. Satunya masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Wan fi salihima amma ba'da, terpisahnya yang pertama dari yang setelahnya. Wal idhafah tadullu 'ala al-ittisal. Dan idhafah itu menunjukkan ittisal sehingga dibuang tanwinnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ini muttasil, maknanya bersambung dengan yang setelahnya. Ya. Kalau baitun zaidun masing-masing bermakna sempurna sendiri-sendiri, terpisah bait dengan zaid. Kalau baitu dibuang, ini berarti muttasil dengan setelahnya ini. Ya, ditunggu setelahnya apa? Baitu zaidin. Ya, menunjukkan muttasil. Ya, cukup dulu ya sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.